بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. إخواني الكرام، رحمني ورحمكم الله. الحمد لله. Pertemuan yang lalu kita selesai dari 15 contoh yang didatangkan oleh Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala berhubungan dengan syubhat-syubhat seputar ta'wil. Dan untuk pertemuan hari ini kita akan membaca khatimah yang dibawakan oleh Syekh, yang merupakan penutup dan faedah tambahan, dan juga sebelum kita selesaikan kitab ini berarti dipersiapkan dari depan. Nah, taim dipersiapkan dari depan sebelum kita berganti ke kitab yang lain. Minimal apa? Antum qawaid pokoknya, sehingga tergambar seorang selesai kitab itu tergambar kaidah asma apa, kaidah sifat apa, kaidah dalam apa, adillah apa, kemudian gambaran syubhat. Itu yang penting. Kemudian masing-masing kaidah enggak paham. Baik. Nanti kalau sudah kita baca ta'kid berarti imtihan secara global untuk keseluruhan kitab. Seorang selesai suatu kitab dan menguasai itu merupakan apa? Merupakan rezeki apa itu? Dan diharapkan untuk kemudian bisa mengajarkannya. Tayyib. Qala al-'Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala al-khatimah. Penutup. Idza qala qa'ilun qad 'arafna batlan madhhab ahli ta'wil fi bab as-sifat. فمن المعلوم أن الأشاعرة من أهل التأويل. Apabila seorang mengatakan kita semua telah mengetahui tentang batilnya madhab ahli ta'wil dalam bab sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, dan merupakan perkara yang telah diketahui bahwasanya Asy'ariyah, mereka-mereka yang berpemahaman Asy'ariyah dalam akidah, dan Asy'ariyah ini min ahli ta'wil, termasuk dari ahli ta'wil. Fa kaifa yakunu madhhabuhum batilan wa qad qila innahum yumathiluna al-yawma 95% bil mi'ah minal muslimin. Maka bagaimana bisa madhab mereka itu batil, padahal telah dikatakan bahwasanya orang-orang Asy'ariyah itu bisa dikatakan mewakili 95% dari kaum muslimin. Jadi bisa dikatakan mereka-mereka yang berpemahaman Asy'ariyah pada saat ini 95% 95 bil mi'ah. 95% dari kaum muslimin berpemahaman Asy'ari. Sampai dikatakan demikian. Nah, bagaimana kok mereka madhabnya batil? Dan termasuk juga di negeri ini, akhwani fillah. Nah, bahkan mungkin dibandingkan dengan ahli sunnah dalam pemahaman sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala lebih dari sekedar 95%. Nah, wa kaifa yakunu batilan? Wa qudwatuhum fi dzalika Abul Hasan Al-Asy'ari. Pertanyaan berikutnya, dan bagaimana pula bisa mereka itu dihukumi batil padahal yang menjadi pimpinan atau teladan mereka dalam permasalahan sifat-sifat Allah adalah Abul Hasan Al-Asy'ari, imam besar. Pertanyaan yang muncul berikutnya, wa kaifa yakunu batilan wa fihim fulanun wa fulanun minal ulama'il ma'rufin bin nasiha lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa amatihim. Dan bagaimana pula bisa Asy'ariyah ini dikatakan batil padahal dalam deretan mereka itu fulan dan fulan dari kalangan ulama yang dikenal dengan apa nasihat mereka terhadap Allah dan kitab-kitabnya serta Rasul, terhadap Rasulnya dan terhadap kaum imam-imam kaum muslimin dan keumuman kaum muslimin. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini penting untuk kita mengetahui jawabannya, ikhwani fillah, karena memang na'am pemahaman Asy'ari na'am dalam permasalahan akidah asma wa sifat pemahaman yang dianut oleh banyak kaum muslimin. Nah, kalau dianut oleh banyak kaum muslimin kok bisa batil? Nah, ini poin pertama yang dijawab. Karena banyak yang apa? Yang terpengaruh syubhatnya seperti ini, wong banyak kok bisa dikatakan batil, mereka banyak. Kemudian yang kedua, lihat pemimpinnya. Pemimpinnya fulan kok bisa dikatakan batil? Kemudian yang ketiga, na'am, yang berpemahaman itu juga ulama-ulama fulan. Kok bisa dikatakan batin? Nah, makanya kita baca jawaban demi jawaban yang akan dibawakan oleh Syekh bin Utsaimin di sini dan pahami, sehingga nanti ketika misalnya dikatakan Al-Hafidz Ibnu Hajar mengarang Fathul Bari, menempuh pemahaman takwil. Nah, kalian kok mengambil dari kitab Fathul Bari juga dan seterusnya. Qulna, maka kita katakan al-jawabu 'ala su'alil awal. Jawaban tentang pertanyaan yang pertama. Yang dikatakan bahwasanya pemahaman Asy'ariyah itu apa? Bisa dikatakan mewakili 95% dari kaum muslimin. Karena saking banyaknya, bagaimana menjawab? Beliau mengatakan annana la nusallimu an takuna nisbatul asy'ariyah bihadzal qadri bin nisbati lisairi firaqil muslimin. Kita tidak bisa menerima bahwasanya persentase pemahaman Asy'ariyah mencapai kadar seperti ini, yaitu mencapai kadar berapa tadi? 95% dibandingkan dengan keseluruhan firqah-firqah kaum muslimin. Karena firqah yang ada bukan hanya Asy'ariyah dan Ahli Sunnah saja. Fa inna hadha da'wa tahtaju ila itsbatin an tariqil ihsa'id daqiq. Sebab klaim yang seperti ini butuh pada penetapan yang valid melalui apa, metode penghitungan yang teliti. Nah, seorang mengklaim 95% kaum muslimin berpemahaman Asy'ariyah, ini butuh apa? Butuh data yang valid. Ini yang pertama jawabannya, kita tidak menerima jumlah yang sedemikian besar karena butuh ditetapkan. Walaupun kita yakin memang pemahaman Ahli Sunnah Ikhwani Fillah pemahaman na'am yang asing dalam masalah ini, yang meyakini tentang asma wa sifat sebagaimana metode para salaf. Tapi kalau dikatakan 95% adalah berpemahaman Asy'ariyah, ini kita tidak bisa menerimanya tanpa data yang akurat. Kemudian thumma law sallamna annahum bihadzal qadr aw akthar. Kemudian taruhlah kita menerima bahwasanya mereka itu mencapai kadar 95% ini atau bahkan lebih. Fa innahu la yaqtadi ismatuhum inal khata. Maka sungguhnya enam jumlah tersebut tidaklah berkonsekuensi mereka itu terjaga dari kesalahan. Kenapa? Li'anna al-ismata fi ijma'il muslimin la fil akthar. Dikarenakan keselamatan dari kesalahan itu adalah pada ijma'nya kaum muslimin, bukan pada mayoritas kaum musliminnya. Nah, ini harus dipahami, ikhwan. Dan ini perkara yang sangat penting. Karena berdalil dengan mayoritas, berdalil dengan banyak-banyakan, termasuk di antara syubhat yang paling banyak berkembang di akhir zaman ini. Walaupun sejak zaman dahulu orang-orang jahiliyah berhujah dengan banyak-banyakan, tapi naam kita rasakan semakin naam banyak yang berhujah dengan perkara ini. Bahkan dari mereka-mereka yang mengklaim dirinya termasuk ahli sunnah, yang mengklaim dirinya berjalan di atas manhaj salaf, dalilnya adalah apa? Banyak pengikut atau banyaknya anggota dan seterusnya. Jadi jawaban yang kedua, yaitu kita katakan taruhlah kita menerima jumlah tadi. Dan ini metode yang harus dipahami afani fillah dalam apa membantah suatu syubhat. Kalau memang data yang disampaikan tidak betul, kita tolak. Kita tolak dulu. Kemudian yang kedua, taruhlah kita terima. Kita pun punya jawaban. Ya, taruhlah kita menerima bahwasanya mereka jumlahnya 95% atau katakan bahkan lebih, 99,999, tapi tidak sampai 100%. Kita katakan hal itu tidaklah berkonsekuensi kalau mereka di atas al-haq. Ya tidak. Tidak pula berkonsekuensi kalau mereka itu tidak salah. Sebab apa? Yang datang nas bahwasanya yang tidak akan berada di atas kesesatan itu kalau terjadi ijma. Yang dikatakan oleh Nabi terjaga dari kesalahan itu kalau semuanya sepakat. Tapi kalau ada yang menyelisih, berarti belum bisa dikatakan itu hak, walaupun jumlahnya banyak. Paham? Bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Al-Qanithillah ketika menyebutkan tentang kebanyakan manusia, konteksnya dalam bentuk celaan. Walakinna aktsarun nasi la ya'lamun, tidak berilmu. Naam. Sedangkan yang bersyukur dalam konteks yang sedikit. Wa qalilun min ibadiy syakur, dan sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Ketika menceritakan konteks orang-orang yang adil, wa qalilun mahum, sedikit mereka-mereka yang tidak mendzalimi manusia, dan seterusnya. Jadi mayoritas bukanlah kalau ukur bahwasanya itu benar, tapi yang menjadi tolak ukur kebenaran kalau memang terjadi ijma'. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tajtami'u ummati 'ala dhalalah. Umatku ini tidak akan bersepakat di atas suatu kesesatan. Berarti kalau mereka bersepakat, maka tidak mungkin di atas kesesatan. Pemahamannya kan demikian, ya tidak? Tapi kalau belum sampai pada suatu kesepakatan dalam artian kaum muslimin berijma' di atasnya, maka kita tidak bisa menghukumi kebenaran itu hanya berdasarkan jumlah banyaknya manusia yang mengikutinya. Tapi tetap berdasarkan apa? Dalil Al-Quran maupun As-Sunnah dan pemahaman salaful ummah. Paham sampai di sini? Nabil. Nah, mayoritas menjadi tolak ukur kebenaran bukan Nabil. Bukan yang menjadi tolak ukur kebenaran, yaitu kecocokan mereka terhadap Al-Quran dan Sunnah. Dan juga ketika mereka apa, keseluruhannya bersepakat, yaitu ahli kaum muslimin secara keseluruhan bersepakat pada suatu perkara, maka ini jelas. Thumma naqul, kemudian kita katakan, berarti ini poin ketiga. Urut-urutannya diingat-ingat karena ini bagus. Beliau ajarkan kepada kita metode dalam apa? Dalam berdialog, dengan dialog yang ilmiah. Thumma naqul inna ijma'al muslimina qadiman thabitun ala khilafi ma kana alaihi ahlu ta'wil. Kemudian ijma' kaum muslimin pada zaman dahulu, yaitu qadiman yang telah ada sebelum itu, telah thabit, ya telah tetap di atas penyelisihan terhadap keyakinan yang ahlu ta'wil berada di atasnya. Secara mudahnya bahwasanya yang ketiga, ikhwan fillah, kita katakan bahwasanya kaum muslimin telah berijma terlebih dahulu di atas perkara yang apa, menyelisihi keyakinan ahlu ta'wil. Kenapa? Fa inna as-salafas salihah min sadri hadhihi al-ummati wa hum as-sahabatu alladhina hum khairul quruni wat tabi'un lahum bi ihsan wa a'immatul huda min ba'dihim kanu mujmi'in 'ala ithbati ma athbathahu Allah li nafsihi aw athbathahu lahu rasuluhu min al-asma'i was sifat. Sebab sesungguhnya para salafun salih di awal-awal umat ini, yang mereka itu adalah para sahabat, yang mereka adalah sebaik-baik generasi, kemudian disusul oleh para tabi'un, siapa saja mengikuti mereka dengan baik, dan para a'immatul huda min ba'dihim, dan para imam-imam yang berada di atas jalan petunjuk setelah mereka. Nah, semua itu ikhwani fillah, mereka bersepakat di atas keyakinan, yaitu menetapkan apa saja yang Allah tetapkan untuk dirinya, baik berupa nama-nama maupun sifat-sifat. Demikian pula menetapkan apa saja yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW, yang berupa nama-nama dan sifat-sifat. Ini telah kita lewati di depan. Dan ini terjadi ijma', para salafun salih telah berijma' untuk menetapkan apa saja yang Allah dan Rasulnya tetapkan berupa nama-nama dan sifat-sifat Allah. Demikian pula mereka telah berijma' di atas sabab wa ijra'in nususi ala zahiriha allaiki billah, allaiki billahi ta'ala min ghairi tahrifin wala ta'til wala taqyifin wala tamthil. Dan bersepakat untuk menjalankan nas-nas itu di atas zahirnya, tidak diubah-ubah, yang sesuai dengan keagungan Allah Ta'ala tanpa mentahrif. Apa makna tahrif, Hudzaifah? Tanpa memalingkan dari makna zahirnya menuju kepada makna yang lain yang lemah. Wala ta'til, apa makna ta'til, Kasyah? Tanpa menolaknya, tapi dia menerima. Wala taqyifin, apa taqyif, Hanafi? Tanpa membagaimanakan, wala tamthilin. Ada enggak di sini? Nah, siapa ini? Faisal. Wala tamthil, apa makna tamthil? Hah? Baik, tanpa menyamakannya dengan makhluk atau menyerupakannya dengan makhluk. Ini empat perkara yang harus dijauhi, dan para salaf telah berijma bahwasanya nas Al-Qur'an maupun As-Sunnah dibawa pada makna yang zahir, yang sesuai dengan keagungan Allah, dan menjauhi empat perkara tadi. Ini semua terjadi ijma. Baik. Wahum khairul quruni binasir rasuli sallallahu alaihi wasallam, dan mereka adalah sebaik-baik generasi dengan penegasan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di mana penegasannya? Di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam menegaskan? Jafar. Hadis siapa? Naam, hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nasi qarni thumma alladziina yalunhum thumma alladziina yalunhum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku, yaitu generasi siapa? Sahabat. Kemudian setelahnya yaitu tabi'in, kemudian setelahnya yaitu atba'ut tabi'in. Ini sebaik-baik generasi. Nah, pada tiga kurun, tiga generasi tersebutlah Naam kaum muslimin mencapai puncak kebaikan. Kenapa? Nabi SAW yang Naam bersaksi, yang mempersaksikan mereka adalah sebaik-baik generasi. Tayyib. Wa ijma'uhum hujjatun mulzimah. Dan ijma' mereka merupakan hujjah yang mengharuskan kaum muslimin untuk apa? Tunduk padanya. Ini makna hujjatun mulzimah. Berarti kalau sudah terjadi ijma', bolehkah yang datang belakangan kemudian menyelisihi? Boleh tidak, Adin? Tidak boleh. Berarti siapa saja yang menyelisih ijma' ini, dia telah keluar dari jalan yang lurus. Walaupun mereka jumlahnya banyak, nah, tatkala mereka menyelisih ijma' yang awal, ikhwanifillah, maka mereka itulah orang-orang yang tersesat. Nah, apa alasannya hujjah mereka itu merupakan atau ijma' mereka merupakan hujjah yang harus diikuti? Li'annahu muqtadal kitabi wa sunnah. Dikarenakan itu merupakan konsekuensi dari Alkitab wa sunnah. Sebab Alkitab dan As-Sunnah menunjukkan bahwasanya kapan saja terjadi kesepakatan, maka harus diambil, tidak boleh seorang pun menyelisihinya. Bagaimana dalam hadis tadi. Dan Al-Quran telah menegaskan untuk kita mengikuti jalan Nabi SAW dan juga apa as-sabiqun al-awwalun. Faqad sabaqa naqlul ijma'i anhum fil qa'idati ar-rabi'ah min qawa'idi nususis sifat. Dan telah lewat penukilan ijma' dari mereka di dalam kaidah yang keempat dari kaidah-kaidah berhubungan dengan nas-nas sifat Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Berarti kesimpulan jawaban yang pertama, nah, untuk apa? Untuk permasalahan ketika muncul ikhwanillah. Bagaimana dikatakan mereka di atas kebatilan padahal jumlahnya banyak? Dicontohkan di sini orang-orang Asy'ariyah sampai mereka mengklaim jumlahnya 90% kaum muslimin. Mungkin di Indonesia klaimnya lebih banyak lagi. Nah, kita katakan yang pertama apa tadi? Bagaimana yang pertama tadi, Muhammad? Hah? Apa? Nah, kita ikuti alur Syaikhul Utsaimin. Apa jawaban yang pertama? Ridwan? Nah, kita katakan dulu bahwasanya klaim kalian 95% kaum muslimin itu berpemahaman Asy'ariyah, ini kita tidak menerimanya. Karena butuh data yang valid untuk menetapkan itu. Yang pertama. Kemudian yang kedua, nah, kita katakan yang kedua bahwasanya taluhlah, memang yang kalian katakan itu benar bahwasanya pemahaman Asy'ariyah pengikutnya mencapai 95% kaum muslimin atau bahkan lebih. Tapi jumlah yang banyak tersebut tidaklah berkonsekuensi bahwasanya mereka tidak mungkin salah. Sebab yang Nabi SAW katakan tidak mungkin terjatuh dalam kesesatan dan tidak mungkin terjatuh dalam kesalahan kalau semuanya bersepakat. Kalau masih mayoritas saja, ini belum bisa dijadikan tolak ukur. Paham? Paham untuk poin yang kedua? Ini sederhananya. Baik. Kemudian yang ketiga. Bagaimana yang ketiga? Apa sih? Terus bagaimana? Kalau menyelisihi berarti? Perkara ketiga yang kita katakan afanifillah. Kemudian ketahuilah bahwasanya telah terjadi ijma' sebelum munculnya pemahaman Asy'ariyah ini. Di kalangan para salaf, yang ijma' ini menyelisihi keyakinan orang-orang yang berpemahaman Asy'ariyah. Sebab para salaf afanifillah telah berijma' untuk menetapkan semua nama-nama dan sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan dalam Al-Qur'an maupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetapkan dalam sunnah, dan menerima nas-nas yang datang tersebut sesuai dengan zahirnya, tidak melakukan apa? Ta'wil, juga tidak mentahrif, tidak mentamtsil, tidak mentakyif dan tidak mentaktil. Ini istilah sudah apa? Familiar insyaallah dalam pemahaman asma wa sifat, sehingga tidak setiap kali kita lewat harus diterjemahkan. Berarti kalau sudah terjadi ijma, kok mereka menyelisihi, berarti jelas mereka berada di atas kesesatan, di atas kebatilan. Baik. Jadi ini tiga kesimpulan dalam menjawab syubhat yang pertama. Kemudian wal jawab ani soal tsani, jawaban untuk pertanyaan yang kedua, yaitu bagaimana dihukumi batil padahal teladan mereka adalah Abul Hasan Al-Asy'ari. Ini juga syubhat metode orang-orang jahiliyah, yaitu apa? Berdalil dengan tokoh. Ini paling gampang. Pada zaman ini pun ikhwanifillah, orang-orang kalau disampaikan kebenaran, paling gampangnya mereka berdalil dengan tokoh. Masa sih enggak boleh Pak Kiai ini saja bulan melakukannya? Masa enggak boleh Syekh Fulan melakukannya? Masya na'am salah. Padahal ini wali-wali dulu melakukannya. Ini syubhat yang memang apa? Memang banyak digunakan oleh ahlul batin. Karena manusia kalau sudah memandang tokoh apalagi biasanya sudah apa? Sudah kedur dulu dengan tokohnya. Oh, iya ya. Berarti kalau kita salahkan berarti menyalahkan tokohnya. Biasanya demikian. Maka butuh untuk pahami dengan baik apabila apa yang dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin di sini. Yang kedua, apa mereka berdalil dengan apa? Dengan tokoh, yaitu kenapa dihukumi batil padahal tokoh yang menjadi teladan mereka adalah Abul Hasan Al Asy'ari. Baik. Dan beda apabila dengan Kiai Hasyim Al-Ash'ari, sama-sama Al-Ash'ari, tapi beda orangnya. Yang dua-duanya juga tokoh. Wal jawab ala soal tani, anna Abul Hasan Al-Ash'ari wa ghairahu min a'immatil muslimin la yad'una li anfusihim la yad'un bi harakati la yad'un sehingga tidak boleh la yad'una li anfusihim al-ismata min al-khata. Kita katakan untuk menjawab syubhat seperti ini bahwasanya Abul Hasan Al-Asy'ari dan yang lainnya dari imam-imam kaum muslimin, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Al-Auza'i, Al-Thawri. Sebutkan imam-imam secara keseluruhan. Ya. Baik itu Abu Hasan Al-Ash'ari maupun imam-imam yang lain dari imam-imam kaum muslimin, mereka tidaklah mengklaim bahwasanya diri mereka itu terjaga dari kesalahan. Tidak mengaku-ngaku kalau aku ini maksum, tidak ada. Nah, bal lam yanalul imamata fiddin illa hina arafu qadra anfusihim wa nazzaluha manzilataha. Bahkan mereka tidak akan mencapai kedudukan imam di dalam agama ini kecuali tatkala mereka telah mengetahui tentang kadar diri-diri mereka sendiri dan mendudukkannya pada kedudukannya yang tepat. Ini jawaban yang bagus. Perhatikan apa ini. Bahwasanya seorang bisa mencapai kadar kemuliaan dalam agama ini kalau kita tahu kadar diri kita. Menunjukkan berarti kalau seseorang tidak tahu kadar dirinya apa ini. Ini biasanya akan apa gagal? Akan gagal. Dan bukan kemuliaan yang dia dapat, tapi kehinaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tidak di dunia, pada hari kiamat akan terhinakan. Jadi para imam-imam tersebut tidaklah mereka mencapai imamah fiddin, mencapai apa? Ketinggian derajat dijadikan sebagai imam di dalam agama ini. Kecuali tatkala mereka sadar, mereka tahu kadar diri mereka. Makanya kita perhatikan para imam kaum muslimin ikhwani fillah, mereka adalah orang-orang terdepan dalam tawadhu. Juga apa? Mereka sangat bersemangat dalam ilmu karena merasa apa? Merasa banyak sekali ilmu yang belum dimiliki. Dan wa nazzaluha manzilataha dan mereka mendudukkan, yaitu menempatkan diri mereka pada kedudukannya. Tidak mereka angkat dirinya melebihi kadar. Sedangkan seorang jahil apabila biasanya dia berusaha untuk mengangkat dirinya di atas kadarnya, akhirnya dia terjatuh. Tapi lihat para imam, mereka sadar kadarnya sebagai seorang hamba yang tidak terjaga dari kesalahan. Qala wa kana fi qulubihim min ta'dhimil kitabi wa sunnati mastahaqqu bihi an yakunu a'immatan. Dan adalah di dalam hati-hati mereka itu terdapat pengagungan terhadap Alkitab wa Sunnah sehingga mereka pantas untuk menjadi a'immah. pantas untuk menjadi imam-imam. Makanya kalau mendengar akhwanifillah seorang tokoh kok kemudian menyepelekan Al-Qur'an dan Sunnah ini, nah jelas, nah dia sudah tidak di atas kebenaran. Karena semakin seorang tahu, nah kebenaran akhwanifillah juga semakin luas ilmunya, maka akan semakin besar pengagungannya terhadap dalil Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Imam Malik akhwanifillah dulu kalau mau menyampaikan hadis, na'am, beliau betul-betul persiapan, bahkan apa? Persiapan, na'am, penampilan zahirnya. Karena yang mau beliau baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tayyib, memakai pakaian yang bagus, memakai minyak wangi dan seterusnya. Kemudian juga beliau melarang untuk adanya keributan ketika menyampaikan hadis, tidak ada suara yang terdengar selain apa hadis yang dibacakan. Pengagungan terhadap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan sampai tingkatan seperti ini, apalagi dalam masalah pengamalan. Qala Allah taala wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Allah katakan, dan kami jadikan di antara mereka itu imam-imam. Yahduna bi amrina lamma sabaru, ya mereka na'am memberikan petunjuk. Imam-imam yang memberikan petunjuk, menyeru manusia kepada al-haq. Kapan mereka bisa mencapai derajat yang mulia ini afani billah? Lamma sabaru, tatkala mereka bersabar. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan adalah mereka orang-orang yang yakin terhadap ayat-ayat kami. Makanya dikatakan, na'am, bisabri wal yaqin tunalul imamatu fid din, dengan kesabaran dan keyakinan itu akan dicapai na'am tingkatan imamah di dalam agama, tingkatan kepemimpinan di dalam agama ini. Butuh sabar dan butuh apa, keyakinan. Dan penuntut ilmu, nah mereka berada di atas jalan yang akan mengantarkan ke sana. Maka butuh dua perkara ini ada, yaitu sabar di atas jalan tersebut dan betul-betul yakin. Wa qala 'an Ibrahim inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah hanifan wa lam yakun minal musyrikin syakiran li an'ami ijtabahu wa hadahu ila siratin mustaqim. Allah katakan tentang Ibrahim bahwasanya Ibrahim itu adalah ummah, adalah pemimpin. Ummah di sini bermakna qudwah, pemimpin, teladan. Karena ummah dalam Al-Qur'an akhwanifillah datang dalam beberapa makna. Di antara makna ummah adalah apa? Qudwah, bermakna pemimpin. Sebenarnya Ibrahim itu adalah teladan, pemimpin. Yang dia itu qanitan lillah. Nah, seorang yang senantiasa tegak menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala. Qad hanifan. Hanif yaitu al-ma'ilu ila tauhid wal mu'rid an syirk, yaitu seorang yang senantiasa condong kepada tauhid dan berpaling dari kesyirikan. Seorang ahli tauhid dan dia bukanlah dari golongan orang-orang musyrik. Seorang yang senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat yang diberikan kepadanya. Allah pilih dia dan Allah berikan hidayah kepada dia menuju siratan mustaqim. Dan dari ayat-ayat ini jelas afanifillah bahwasanya orang-orang yang memiliki ketinggian derajat di dalam agama ini, ya mereka-mereka yang tahu keadaan dirinya, sehingga terus-menerus apa, berusaha meminta hidayah kepada Allah, terus-menerus mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mengingkari satu pun dari ayat Al-Qur'an maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini jawaban secara umum berarti. Jawaban secara umum ketika seseorang berdalil dengan apa? Dengan tokoh dari tokoh-tokoh na'am kaum muslimin yang memang na'am mereka apa? Ditokohkan. Secara umum demikian. Terutama apa? Apabila yang disebutkan adalah imam-imam yang dikenal dengan apa? Ilmu dan apa? Dan usaha mereka untuk mencari al-haq. Misalnya yang sering dijadikan hujah Imam Syafi'i di negeri kita. Imam Syafi'i demikian. Nah, kita jawab secara umum dengan jawaban tadi. Adapun jawaban secara khusus berhubungan dengan Abul Hasan al-Ash'ari, insyaAllah ta'ala kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Tapi diingat, nah metode dalam menjawab syubhat yang dibawakan tadi. Nas'alullah al-taufiq wa s-salam. Walhamdulillahirrahmanirrahim.